بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh, kemudian dilanjut dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, yang mana sebelumnya kita sampai pada rukun haji yang ketiga tawaf al-wukuf padang Arafah gitu. Yang ketiga wa tawafu bil baitil atiq. Ahlan Ustazul Kufli. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج كتيمم تقي الدين الألشني رحمه الله من أركان الحج الطواف بالبيت أي طواف الإفاضة للإجماع على أنه المراد في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث حيد صفية قال القاضي وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه. Kata Syahbisyu, jaya teman-teman yang dirahmati Allah, wa tawafu bil baiti wa sa'yu bainas safa wal marwah. Wattawafu, dan rukun haji yang ketiga yaitu attawafu bil baiti, tawaf mengelilingi Ka'bah. Wasa'yu, dan juga rukun yang keempat yaitu sa'yu, sa'yu, sa'i. Kalau secara bahasa sa'i itu kan al-mashyul asy-syari'ah, yaitu jalan cepat. Lari kecil, al-jaryul khafi, lari-lari kecil, baina sofa wal marwata, antara sofa dan juga marwah, bukit sofa dan bukit marwah. Ini mudah-mudahan tempat-tempat yang tersebut dalam kitab yang kita pelajari, Allah berikan rezeki kita biar bisa ketemu, biar bisa datang ke tempat-tempat seperti ini, insyaAllah ta'ala. Min arkanil haji, kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, min arkanil haji, alaikumsalam warahmatullahi, Pak Jagat, Ustaz Afif. Daripada rukun-rukun haji, at-tawafu, yaitu tawaf. Bil baiti, mengelilingi Ka'bah. Ay tawaful ifadati, tegasnya, tawaf yang wajib itu yang merupakan rukun haji adalah tawaf al-ifadah, yaitu tawaf yang terjadi di tanggal 10 normalnya gitu ya. Bagi orang yang kagak haid itu kan harus, kan haji itu seluruh rangkaian rukunnya tidak disyaratkan suci daripada hadas besar kecuali tawaf gitu. Jadi kalau ada orang yang haid ketika wukuf begitu, maka tawafnya nanti ditunda sampai selesai haidnya baru dia boleh pulang. Jadi kalau boleh nggak apa-apa tawaf ifadah ditunda, nggak ada masalah. Yang penting dikerjain aja gitu. Bagi orang yang haid kan gitu. Jadi dia nggak boleh keluar. Kalau dia keluar sebelum tawaf ifadah, hajinya kagak sah. Kudu diulang, dan ulangannya harus tahun yang akan datang. Jadi harus alal fauri kan begitu, harus tahun selanjutnya. Itu namanya tawaf al ifadah. Jadi tawaf yang dikerjakan di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita lihat itu, Imam Masjidil Haram habis beres-beres sholat id, kemudian datang tuh orang yang maha gitu. Atau biasanya lagi tawaf, lagi sholat id, orang tawaf juga udah ada tuh tanggal 10 tuh. Karena dia udah datang dari subuh kan, dari Arafah, dari subuh udah datang. Kemudian di Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram tuh sholatnya bukan di matof, kan gitu, tidak di matof, tapi sholatnya di apa sih namanya tuh arwiqoh, namanya arwiqoh, tiang-tiang yang apa tuh kayak gapura. Nah di situ namanya arwiqoh, sholatnya di situ tuh. Ay tawaful ifadati lil ijma'i, dan ini ijma' kesepakatan seluruh ulama tentang kewajiban tawaf dan juga sa'i. Ini masih ngomongin tawaf, kewajiban tawaf. Ala annahu, bahwasanya yang namanya tawaf itu adalah al-muradu fi qawlihi, yang dimaksud dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 29, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah. Kalau bahasa Indonesia itu artinya dan hendaklah kan gitu. Padahal lam di sini lamul amr itu artinya kewajiban, maka harus mereka itu tawaf bil baitil atiq, di rumah mulia, kan begitu. Coba kalau di terjemahin Indonesia, kalimat itu sering dengan istilah dan hendaklah. Kalau hendaklah itu ya, pikiran saya tuh hendaklah itu sesuatu yang ya bagusnya sih begitu. Cuman kalau enggak ya enggak apa-apa. Makanya terjemahan hendaklah tuh kudu diganti itu, karena lamnya di sini bukan lam nadwi, bukan lam anjuran, tapi lam perintah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Wal hadis, dan juga yang menunjukkan bahwa namanya tawaf ifadah itu wajib, li hadisi haid Safiyah. Hadis haid Safiyah ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis yang diambil dari Sayyidah. Jadi perawinya Sayyidah Aisyah. Kemudian direkam oleh banyak perawi hadis, termasuk Imam Al-Bukhari kalau enggak salah. Jadi hadis Sofiyah ini haid. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW selesai wukuf di Padang Arafah, kemudian kembali mereka ke Makkah, ke Masjid. Sayyidah Aisyah bilang, itu haid gitu, si Sofiyah haid. Gimana bahasanya? Ahasibatuna hiya, kan gitu. Loh, berarti kalau dia haid kita enggak boleh keluar nih. Ini udah rangkaian haji yang terakhir nih, tawaf ifadah. Kalau dia haid berarti kita kudu nungguin dia gitu maksudnya. Kalimat ahasibatuna itu menunjukkan bahwa tawaf ifadah hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau rukun, karena kalau itu bukan rukun, Nabi Muhammad enggak apa-apa, ya udah. Enggak apa-apa lah haid, orang rukunnya selesai gitu. Tapi Nabi Muhammad mempertanyakan ahasibatuna hiya. Lah, kalau gitu kita disuruh nunggu dong di sini sampai selesai haid, kan lama tuh haid kan gitu. Ah, kata Sayyidah, enggak ya Rasul. Dia haidnya ba'da an tawafat gitu. Haid setelah tawaf di haid. Ah, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Safiyah, kepada Sayyidah Aisyah, fal tanfir hiya. Ya kalau gitu keluar dah, enggak apa-apa gitu. Maksudnya tuh selesai sudah ritual hajinya, udah enggak perlu ngelanjutin lagi. Karena rangkaian ibadah haji sudah selesai. Waalaikumsalam Pak Iwan. Jadi hadisnya panjang tuh, hadis Sofiyah haid setelah tawaf ifadah. Jadi kalimatnya yang menunjukkan kewajiban ahasibat, apakah dia akan memenjarakan kita di sini sambil nunggu dia suci kemudian tawaf ifadah gitu. Jadi Nabi kan awalnya taunya kalau Sofiyah itu haid sebelum tawaf. Tapi kemudian ternyata kata Sayyidah Aisyah, enggak, dia tawafnya dia haidnya tuh habis tawaf. Nah, kalau haidnya habis tawaf udah gampang. Faltan periode tinggal keluar aja enggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa salat tawaf ifadah itu hukumnya wajib. Qala al-qadi, dikatakan oleh al-qadi. Al-qadi ini biasanya qadi Husain. Apa al-qadi Iyad? Saya lupa. Qala al-qadi wa laysa bainal muslimina khilafun fi wujubih. Dan tidak ada, laisa bainal muslimin, tidak ada di antara orang-orang muslim khilafun, perdebatan, perbedaan, fi wujubih, tentang wujubnya, tentang wajibnya tawaf ifadah. Summa li tawafi wajiban, Kemudian dalam tawaf itu ada wajibat, ada kewajiban-kewajiban. Atau yang mungkin kita bisa sebut rukun. Kemudian dalam tawaf ini ada rukun-rukun, ada kewajiban labudda minha yang harus dikerjakan ketika tawaf. Labudda minha, sesuatu yang harus dikerjakan ketika tawaf. Minha, di antara kewajiban tawaf atau rukun tawaf, at-taharatu anil hadasi wan najas, yaitu suci daripada hadas, wan najas dan juga najis. Fil badani, di badan, wasiyabi pakaian, wal makani dan juga tempat. Sama sebagaimana sholat, dia harus suci dari hadas, suci dari najis, suci dalam tempat, pakaian dan juga badannya. Falau ahdatsa fi asna'i tawafihi, kalau seandainya orang yang sedang tawaf ahdats, falau ahdatsa, kalau kemudian orang yang tawaf ahdats, berhadas, fi asna'i tawafihi, di tengah-tengah tawafnya, jadi lagi tawaf dia kentut misalnya, lazimahul wudu, maka dia harus wudu. Ustaz, kalau Syafi'i itu kan menyentuh perempuan tuh batal. Iya, jadi di antara pembatal wudu itu kan ada lima. Saat, kalau gini ya, kan istilah gini, la yaskutul maisuri bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tuh tidak jadi gugur gara-gara yang sulit gitu. Dalam tawaf yang ditoleransi oleh ulama Syafi'i sendiri itu tentang bersentuhan dengan lawan jenis, karena itu yang susah enggak bisa dihindari. Artinya dari lima pembatal wudu, satu doang tuh yang kita ditoleransi, apa? Bersentuhan dengan lawan jenis. Empat pembatal wudu yang lainnya, itu kan enggak ada istilahnya, enggak ada kesusahan. Ya kita sendiri kan yang nahan. Kentut kita sendiri yang nahan. Keluar sesuatu dari kemaluan kita sendiri yang nahan. Jadi enggak ada urusannya rame apa enggak rame. Kan gitu. Kan kalau nyentuh lawan jenis kan emang enggak mungkin kita hindari. Tawafnya rame banget. Orang kalau lagi normal gitu ya, kita udah jaga hati-hati ini, tangan kita masukin gitu ya, biar gak kesentuh, biar gak kebayang, tapi tetap aja kepegang orang. Nah dari lima pembatal wudhu itu, satu yang ditoleransi, yang lainnya emang enggak gitu. Yang lainnya enggak, tetap kalau kentut ya kentut, batal wudhunya begitu. Cuman satu yang ditoleransi itu. Jadi kata Nabi Muhammad, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, falau ahdatsa, kalau seandainya berhadas. Hadas itu kan keluar sesuatu dari lubang kemaluan, kemudian tidur, kemudian apalagi bersentuhan dengan lawan jenis, kita toleransi kan gitu. Kemudian apalagi sih, hilang akal, satu lagi apa, murtad kan begitu. Nah jadi yang itu tuh, apa namanya, bersentuhan dengan lawan jenis doang yang ditoleransi. Tapi kalau dikentut ya batal wudunya. Falau ahdasa, kalau kemudian dia berhadas, fi asna'i tawafihi, di tengah-tengah tawafnya, lazimahul wudu, maka dia harus wudu lagi. Wa yabni, dan dia yabni nurusin. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi artinya kalau lagi tawaf nih, satu putaran, Hajar Aswad, mulai Hajar Aswad, ketemu Hajar Aswad, satu. Muter lagi, ketemu Hajar Aswad, dua. Muter lagi, ketemu Hajar Aswad, tiga. Baru lewat Hajar Aswad, ketemu pintu Ka'bah, lewat Hajar Ismail, dia kentut. Nah, gitu tuh. Berarti hitungan yang keempat tuh belum beres. Maka dia harus wudu lagi, dia ngulang lagi dari mulai Hajar Aswad. Hitungan yang keempat. Kenapa? Karena jalannya dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Ismail, itu kan batal. Kenapa? Batal gara-gara wudu, kan satu putaran. Jadi satu putaran. Jadi dia meneruskan putarannya, yaitu putaran yang keempat sekarang. Jadi satu, dua, tiga, batal. Berarti mulai keempat. Ya bening. Jadi gak usah dari awal lagi. Gitu. Ini orang kalau udah kentut udah gak bakal ketemu rombongan yang lebih susah. Makanya kalau tawaf itu, ini yang ini ya. Jadi kita tuh di Makkah nanti, kita kayak mau pergi umrah, pergi haji. Kalau di Makkah nanti, jangan terlalu mengandalkan mutawif. Jadi ngandalin mutawif tuh hari pertama aja. Hari pertama yang benar-benar kita ngikutin mutawif. Mutawif juga yang benar gitu. Mutawif yang bagus tuh paham bahwa orang tuh bakal dituntun cuman hari pertama. Hari kedua ke sononya udah susah lagi, kita nggak bakal mungkin megang. Nah, hari pertama tuh betul-betul tuh diajarin, ini kita masuk lewat pintu ini gitu. Jadi putaran sampai putaran keempat kita makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat ke Hajar Aswad. Ntar kalau udah putaran keempat lewat, udah mulai ngejauh, ngejauh, ngejauh, supaya nanti keluarnya gampang, kan begitu. Diajarin tuh mau hari pertama. Nah, hari kedua udah jalan sendiri. Jadi udah apa namanya, udah jalan jalan sendiri. Termasuk ngitungnya, kalau nanti batal wudunya kemana, diajarin tuh, dikasih tahu. Sendal naruhnya di mana, diplastikin, diteng-teng, apa taruh tas, apa taruh di luar masjid, kayak kita masuk ke masjid kan gitu, pas kita keluar sendal udah nggak ada. Ini ya, itu kan perkara detail kecil yang orang kita tuh sering nanyain, tapi banyak mutawif yang nggak ini gitu, nggak peduli. Jadi dari kamar hotel disiapin, bawa tas apa namanya, tas lempang. Buat apa Ustaz? Buat naruh sendal. Jadi sendal nggak usah ditenteng ribet, masukin plastik, taruh dalam tas, kita tuaf gitu. Tuaf boleh pakai tas Ustaz? Boleh tuaf pakai tas. Yang nggak boleh itu tuaf pakai jaket. Nah, itu itu dia gitu. Al-wudhu. Jadi ya benih alat sahih. Jadi kalau dia putaran pertama aman, putaran kedua, ketiga batal, nah, udah dia wudhu. Dan emang jauh ya, dari matof, dari tempat tawaf sampai tempat wudu tuh jauh, orang bisa keder. Makanya hari pertama tuh betul-betul kudu ngikutin apa kata mutawif. Nah, mutawif juga harus detail, kita juga nanya aja nanya. Emang namanya mutawif tuh tukang ditanya-tanya, tanya aja, Ustaz. Ntar kalau saya batal kemana ini larinya, Ustaz, ntar kena gitu. Oh ya bani ala sahih, wakila yajibul isti'naf, qila. Kila dikatakan yajibu al isti'nafu, wajib isti'naf. Isti'naf itu dari awal, mulai dari awal. Tapi itu kila, pendapat yang tidak kuat dalam mazhab Syafi'i, katanya kalau orang batal begitu kemudian dia masuk lagi, nah dia harus isti'naf mulai dari awal lagi. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih yang kuat dalam mazhab ini bahwa orang kalau batal di tengah-tengah tawaf ya bani ala sahih gitu. Di apa namanya, terusin hitungan putrannya. Wa minha, dan di antara yang namanya kewajiban tawaf at-tartib, yaitu tertib. Apa itu maksudnya tertib? Bi ayyabtadi'a minal hajaril aswad, mulai tawafnya harus dari Hajar Aswad. Biasanya kalau yang rada apa namanya, ya semuanya sama sih ya. Ya apa namanya, nyari pintu yang langsung ketemu Hajar Aswad. Nah, dari depan pintu itu baru dia kumpulin, kita mulai dari sini ya. Gitu. Nah, nanti kita muter, satu makin dalam, dua makin dalam, tiga makin dalam, empat, mulai empat kita mulai keluar. Gitu. Mulai menjauh biar keluarnya gampang. Jadi, mulainya dari Hajar Aswad. Wa ayyaj'al al-baita an yasarihi, dan dia jadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya gitu. Ka'bah di sebelah kiri. Jadi muternya begitu, muternya lawan arah jam kan gitu. Jadi muternya gini. Nah, ini disiapin spidol nih biar nulis ya. Biar ada catatan, biar ada gambar. Ini kan Ka'bah. Nah, ini Hajar Aswad nih misalnya. Jadi mulainya di sini. Ini mirror ya. Ini enggak kebalik enggak? Fif. Gitu. Jadi mulai di sini muter. Balik lagi nih satu. Begitu muter ya. Kebalik enggak, Fif? Maksudnya gambar sana. Iya, kebalik tuh, ini di kanan tuh. Ini susah. Itu namanya ayyabtadi wa yaj'al al-baita an yasari. Jadi Ka'bah ada di sebelah kirinya. Wayan bagi, nah wayan bagi di sini, di dalam kitab-kitab fikih yang lain, benar, oh, alhamdulillah. Wayan bagi, dan yan bagi ini kalau di sini ini artinya keharusan sebenarnya. Kalau saya dari dulu mengartikan yan bagi itu keharusan, tapi dalam kitab-kitab lain ini yan bagi sampai sini ini hukumnya sunnah. ayyamurra fil ibtidai, untuk memulai melewati di putaran pertama ketika mulai, bi jami'i badanihi, dengan seluruh badannya, ala jami'il hajaril aswad, untuk seluruh hajar aswad, bihaitsu yasiru jami'al hajari, bihaitsu sekiranya yasiru jami'ul hajaril aswad, jadi itu hajar, seluruh bagian hajar aswad, jadi an yaminihi, di sebelah kanannya. Nih kalimat ian bagi. Jadi ketika mulai datang kita nih. Nih Hajar Aswad contohnya. Coba bisa gak nih? Nah, ketika kita mulai, ini mulai pertama. Ini Hajar, kelihatan ya Hajar Aswad di sini nih. Ini Hajar Aswad nih di sini nih. Nah, kan begini nih, mestinya miring nih, kita muter. Gitu. Tapi ketika pertama kali kita mulai, kita harus mulainya begini nih, nih gitu tuh. Ini Hajar Aswad tuh, kita begini, begini, begini, baru deh kita jalan, gitu. Jadi seluruh badan kita tuh ngadep Hajar Aswad. Seluruhnya dari mulai kanan gitu. Ini Hajar Aswad, kita mulai jalan satu, terus. Nah, jadi kita ngadep Hajar Aswad. Dan di Ka'bah, ya di Masjidil Haram tuh ada garis hijau. Dulu cuma lampu doang. Sekarang ada garisnya. Garis hijau. Nah, garis hijau itu menunjukkan haji. Jadi sebelum garis hijau, kita begini tuh. Kita kagak miringin Ka'bah, tapi kita ngadep Ka'bah. Pas depan Hajar Aswad. Kita jalan, nah begitu. Nah, barulah kita miring Hajar apa, Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi, itu untuk yang pertama. Jadi, Hajar Aswadnya harus kita adep-adepin sama badan kita. Seluruh badan kita. Tapi dalam beberapa kitab itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Cuman kalau di sini nih, kan kita udah bahas ya dulu kalimat yan bagi itu artinya apa. Kalau saya sih yan bagi itu artinya mengartikan yan bagi itu keharusan. Kalaupun gak keharusan, seenggaknya sunnah mu'akadah, sunnah banget. Gitu. Wayan bagi ayyamurra, dan diharuskan, gitu. Tadi, tapi kita singgung tadi, di kitab lain tuh hukumnya sunnah. Diharuskan ayyamurra fil ibtida'i, ketika dia lihat di awal pertama kali putaran, bi jami'i badanihi ala jami'il hajaril aswad. Jadi dia lewat seluruh badannya, melewati seluruh bagian hajar aswad, bihaitsu yasiru jami'al hajari, yaitu sekiranya seluruh bagian hajar aswad, an yaminihi, itu berada dari mulai kanannya, dari mulai kanan. Gitu. Summa yanwihina izin, kemudian sambil ngelewatin, ketika itu dia niat at-tawaf, niat tawaf. Wa niyatu tawafi ghairu wajibah. Tapi niat tawaf itu ghairu wajib, enggak wajib. Kenapa? Karena udah niat ihram. Ihram itu sudah mencakup seluruh bagian daripada ritual haji. Tapi mutawif yang rajin tuh ngajarin. Mutawif yang rajin tuh dari mulai kita masuk nih dari pintu Masjidil Haram sampai ketemu mataf ngelihat Ka'bah diajarin. Allahumma anta salam wa minka salam gitu. Wa ilaika ya'udu salam. Maka mutawif yang muda-mudaan sekarang tuh pada pakai headset. Jadi kita tuh pakai headset. Disambungin radionya sama biar dia ngomong kita kedengeran. Nah, itu cakep tuh. Jadi mutawifnya enggak perlu teriak-teriak. Jadi dari hotel ayo yang punya HP keluarin, samain radionya, kita radionya ada di sekitar sirit gitu, kedengeran suara saya, ah, dari hotel lah baik, nggak usah teriak-teriak kan enak, nggak capek. Nanti masuk Masjidil Haram, bapak ibu yang dirahmati Allah, kita baca doa ketemu Ka'bah, kan gitu, dari mulai masuk Masjidil Haram baca doa ketemu masjid, sampai masuk matof tempat tawaf ketemu Ka'bah, baca doa ketemu Ka'bah. Nanti di awal tawaf dia niat lagi. Tuh rajin banget mutawif tuh kayak gitu tuh. Tuh mutawif kayak gitu tuh mantu idaman tuh. Ada tuh, tuh apa namanya mutawif gitu, rajin banget. Tsumma yanwi, kemudian nanwi ketika itu at-tawaf. Wa niyatu tawafi ghairu wajibah, dan niat tawaf itu tidak wajib, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Li syumulil haji, karena sudah mencakup seluruh bagian daripada haji. Ala sahih, maksudnya ihram yang sudah kita lakukan itu labbaikallahumma umratan, labbaikallahumma hajjan, itu sudah sudah mencakup seluruh bagian daripada ritual haji, maka ritual-ritual yang ada di dalamnya enggak perlu pakai niat lagi. Falau haza, kalau seandainya haza dia sejajar dengan al-hajar di ba'di badanihi, falau hazal hajar, kalau kemudian dia mensejajarkan hajar aswad di ba'di badanihi dengan sebagian badan. Jadi enggak, tadi kan kita bilang ini ya, harus seluruh badan tuh. Jadi semua badan harus ngadep hajar aswad dulu, baru kemudian lewat gitu. Kalau ada orang yang mensejajarkan hajar aswad cuma di pinggirnya doang, gitu. Ya entah karena mutawifnya enggak ngasih tahu atau memang dia yang belagu gitu. Dia lewat begitu aja. Hadzal azwa hadzal hajara di ba'di badani. Dia ngelewatin hajar aswad di sebagian badannya doang. Wa kana ba'duhu mujawizan, dan sebagian badannya tuh mujawizan, yang enggak ngelewatin hajar aswad cuman lewat gitu tadi, tidak menghadap hajar aswad, ila janibil bab, mujawizan ila janibil bab, sebagian badannya malah mengarah ke janibil bab, ke pinggir apa namanya, ke pinggir pintu. Jadi bisa jadi bagian hajar, bagian badannya tuh enggak seluruhnya ke hajar aswad, tapi malah yang seluruhnya tuh pas pintu, jadi salah ngadep dia, bisa jadi pintu hajar, pintu Ka'bah. Nah, intinya ketika lewatin hajar aswad pertama, enggak seluruh badannya ngadep hajar aswad. Fal jadidu, menurut pendapat yang jadid, yang sahih, annahu la yu'taddu bitilka taufati. Fal jadid, pendapat Syafi'i yang baru, annahu, bahwasanya model kayak gitu tuh, permulaan yang kayak gitu, la yu'taddu, tidak dihitung bitilka taufati, tidak dihitung untuk satu tawaf. Di kitab antum, tawaf, tawafah apa taufah? Gitu. Fal jadidu, maka menurut pendapat yang baru, annahu la yu'taddu bitilka at-taufati, maka pertamaan yang seperti itu tuh tidak dihitung sebagai satu putaran. Jadi nanti putaran kedua dia ngadep seluruh badannya lagi, baru tuh dihitung satu tuh gitu. Yang tadi tuh enggak hitung sama sekali. Kenapa? Karena dia mulanya tidak dengan seperti itu. At-tawafah, iya, tawafah. Tawafah atau taufah itu sebenarnya sama aja. Ada beberapa kitab menyebutnya bukan taufah, tapi syaut. Asyaut, putaran. Tapi sama aja, enggak apa-apa. Pak Iwan sama, taufah apa, ada alifnya apa enggak? Tawafah, iya. Bitilka tawafah, tidak dihitung satu putaran tawaf. Jadi mulai baru lagi tuh nanti di yang harusnya itu mulai putaran kedua jadi putaran pertama. Kan kalau berarti kalau versinya versi kifayatul akhyar, awal itu ngadep hajar aswad seluruh badan itu wajib. Gitu. Sedangkan yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu hukumnya sunnah. Di beberapa kitab justru dari mulai pertama tuh hukumnya sunnah, ngadep hajar aswad itu sunnah dari awal. Artinya enggak seluruh badan gitu. Makanya ini kan pendapat al-jadid, berarti pendapat al-jadid nih. Berarti yang beberapa kitab yang saya pelajari, yang pertama enggak mesti ngadep hajar aswad itu berarti qaul qadim gitu. Taufah. Nah, itu kan bajaga taufah. Sama sih taufah atau tawafah itu sama lah. Maknanya bisa dipahami. Tapi kalau ngikutin masdar kiasi taufah. Taufa yatufu taufatan. Wa minha, kita terusin. Dan juga di antara kewajiban haji lah ya, kewajiban tawaf, ayyakuna kharijan bijami'i badanih. Dia haruslah di luar dengan seluruh badannya, an jami'il baiti, di luar daripada area Ka'bah. Hatta, jadi enggak boleh ngelilingin dalam Ka'bah. Hatta lau masya ala syadharwan, sampai-sampai kalau dia lewat di atas syadharwan, syadharwan ini. Kemarin saya dapatnya sarjana syadharwan. Syadharwan itu pondasi Ka'bah, tapi dia agak lebih kira-kira 30-40 cm dari Ka'bah. Nah, syadharwan. Lihat. Nah, ini kan Ka'bah nih. Ini pondasinya nih. dibikin tembok agak cekung segitiga gitu. Nah ini panjang dari mulai sini, dari mulai Ka'bah sampai ke ujung Syarwani kira-kira ada 40-50 cm. Ini bagian daripada kalau tawaf nggak boleh di atas ini. Di pinggir dia mau tawaf di sini aja biar lebih dekat ke Ka'bah, nggak sah tuh. Karena tawaf pada Ka'bah. Tawaf itu ngelilingin Ka'bah, bukan masuk ke dalam Ka'bah. Ini bagian daripada baik daripada Ka'bah. Itu namanya Syadharwan. Nah, itu namanya Syadharwan Al-Ka'bah. Hatta law masya, kalau ada seandainya ada orang yang jalan di atas Syadharwan Al-Ka'bah lam yasihha tawafuhu, maka tidak sah tawafnya. Li'annahu juz'un minal baiti, karena Syadharwan itu bagian daripada Ka'bah itu sendiri. Wa kadza law tawafa, begitu juga kalau seandainya ada orang tawaf, wa kanat yaduhu, dan tangannya tuhadhi, ah gitu. Jadi tangannya tuh badannya sih tawaf di luar Ka'bah, cuman deket banget, saking deketnya bagian tangan tuh nih, sebagian tangan ini itu adanya di Syadharwan, di atas Syadharwan gitu. Tuhadhi Syadharwan, itu sejajar dengan Syadharwan, lam yasih, maka tawafnya juga tidak sah. Wahya daqiqatun, Syadharwan itu daqiqah, bagian kecil. Qalla min baiti daqiqatun, qalla man yatanabbalah. Dan masalah ini masalah soal Syadharwan itu daqiqah, itu masalah kecil. Masalah kecil tapi detail. Qalla man yatanabbalah, sedikit sekali orang yang membicarakan, memperhatikan tentang Syadharwan masalah ini. Iya, termasuk saya juga enggak tahu. Kemarin umrah tuh enggak tahu kalau ada Syadharwan. Saya taunya itu tembok gitu. Saya enggak tahu itu bagian daripada Ka'bah. Saya taunya itu baru sekarang. Itu ternyata bagian daripada Ka'bah. Fa'arifha, maka ketahuilah hal ini, wa'arifha, dan ajarkanlah kepada orang-orang tentang hal ini, bahwa Syadharwan itu bagian daripada Ka'bah. Makanya kalau tawaf jangan dekat-dekat Ka'bah. Jadi agak jauhan dikit. Kalau mau dekat gitu, putaran satu masuk, putaran dua makin dalam, putaran ketiga makin dalam, putaran keempat bisa tuh kena hajar aswad tuh. Kalau tawafnya jam 12 malam. Kalau tawafnya jam 12 malam. Tapi jam 12 malam masih ini, masih rada. Yang kira-kira sepi itu jam 1. Jam 1-an. Karena kalau jam 2 udah mulai rame, karena orang-orang mau siap-siap sholat subuh. Jadi jam 2 dia udah pada berangkat. Nah jam 1 tuh biasa sepi itu. Bisa tuh dapat Hajar Aswad. Kalau mau nyium Hajar Aswad gitu. Ada yang malam tuh bangun, malam tuh enggak mau tawaf, mau ke Hajar Aswad doang gitu. Ada tuh. Jadi tawaf, ntar kalau gua tawaf besok pagi tawaf lagi sama ustaz. Udah sekarang nyium Hajar Aswad aja. Ini perhitungan juga tuh orang. Mana tadi? Wa ammal hajar, jadi fa'arifha, ketahuilah hal itu, wa'arifha, dan ajarkan hal itu kepada yang lain. Wa ammal hijr, sedangkan hijr, kita ngomongin hijr Ismail. Hijr Ismail ini kan Ka'bah nih. Ini ada hijr Ismail. Hijr Ismail di sini nih. Semua udah tahu nih, ini hijr Ismail. Nah, ini tembok hijr Ismail lumayan tinggi nih. Kalau kita ukur kemarin, saya deketin ukur tuh seleher tuh. Seleher orang Indonesia. Normalnya kalau orang Indonesia 160 sampai 180 meter kita. Itu seleher tuh. Berarti kira-kira Hijr Ismail tuh temboknya tingginya sekitar 150 cm. 1 meter setengah gitu. Wa ammal hijr bi kasril ha'i, dikasrahkan haknya, fahal yushtaratu ayyatu fabihi. Apakah disyaratkan harus tawaf dengan Hijr Ismail gitu, awi syarat, atau syaratnya ayyatruka minhu qadra sab'ati azru'in, harus meninggalkan atau menjauhi daripada hijr itu qadra sab'atu azru'in, sekitar 7 hasta. 7 hasta itu 45 kali 7 kira-kira berapa tuh? Kan satu hasta 45 cm. 40 atau 45 cm. 40 kali 7 sekian meter. 40 kali 7 berapa tuh? Pokoknya gitu. Fi khilaf, dalam masalah ini khilaf. Jadi gini, Nah, ini kan Hajar Aswad nih. Ini Hajar Aswad. Ini Ka'bah. Ini Hijr Ismail nih. Sini ya. Enggak gitu. Enggak bagus. Biar kelihatan gini nih. Ini nah Hijr Ismail di sini nih. Nah, kan gitu. Ini Hijr Ismail nih. Boleh enggak kalau orang masuk sini tawaf gitu? Atau dia menjauhi sekitar 7 hasta. Jadi ini kan ukurannya begini dia nih. Nah, sebahagian ulama menyebut hijr itu bukan bagian dari Ka'bah. Ada lagi yang menyebut hijr itu bagian Ka'bahnya cuma 7 hasta. Jadi dari sini ke dari panjangnya ini gitu. Yang bagian dari Ka'bah itu cuma 7 hasta gitu. Nih biar enak. Tapi emang Hijr Ismail tuh dalamnya gede, lebar gitu. Tuh kalau kita bikin kontrakan bisa 10 pintu dapat, Pif. Gede. Ini gede nih. Ini lebar nih. Orang di sini masuk banyak nih. Nah, ada sebagian ulama menyebut Ka'bah itu cuma 7 hasta dari Hijr ini. Hijr panjang nih. Sekitar ini. Yang Ka'bah tuh cuma 7 hasta. Katakanlah 7 hasta sampai sini. Ini 7 hasta. 7 hasta gitu ya. Nah, orang kemudian boleh enggak kalau dia tawaf gitu langsung lewat sini nih. Dia loncatin ininya sini karena dia udah ngelewatin 7 hasta. Jadi ada apa namanya? Ya, 7 hasta berarti 3,5 meter. Jadi dari mulai bagian sini sampai ke sini nih 7 hasta itu 3,5 meter tuh bagian dari Ka'bah. Selain itu bukan Ka'bah walaupun itu Hijr Ismail. Itu lama berdebat soal itu. Yang bagian dari Ka'bah itu yang mananya? Apakah seluruh Hijr ini bagian daripada Ka'bah atau cuma 7 hastanya doang? Wa qala Ar-Rafi'i, mana tadi? Fihi khilaf. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi mengatakan ya sih, itu sah. Maksudnya sah gimana? Ya sah apa namanya? Tawaf di dalam hijir yang lewat daripada 7 hasta. Kenapa? Karena Ka'bah itu Hijr Ismail yang bagian dari Ka'bah cuma 7 hastanya doang. Setelah 7 hasta itu bukan Ka'bah, maka orang boleh tawaf di situ. Itu kata Imam Ar-Rafi'i. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan al-ashah yang paling sahih annahu la yasihu tawafu fi syai'in minal hijir. Yang paling sahih itu annahu la yasih, bahwasanya tidak sah at-tawafu tawaf fi syai'in minal hijri, di dalam bagian daripada hijir sama sekali enggak boleh. Jadi tawafnya kita harus muter. Harus apa namanya? Harus tawafnya harus ke sini nih. Enggak sempat saya sini nih bisa nih, ini kan udah lewat 3,5 meter nih, enggak bisa. Pokoknya ini seluruh hijir itu bagian daripada Ka'bah. Dulu ceritanya yang saya dapat bahwa rekonstruksi Ka'bah terjadi zaman Nabi Muhammad itu kecil, kan dipimpin oleh kakeknya Abdul Muttalib. Itu orang-orang kafir Quraisy pengen bangun Ka'bah itu. Kan itu ibadah dari dulu kan, sebelum Nabi Muhammad datang orang udah ngelilingin Ka'bah. Dia pengen ibadah Ka'bah, bangunan Ka'bah itu dibangun dari duit yang halal semuanya. Artinya yang enggak ambigu, enggak banyak campur keharaman. Dan dulu tradisi riba itu kan masih banyak, utang diribain. Nah, mereka enggak mau itu Ka'bah dibangun pakai hasil duit riba gitu. Yang Tuhan mereka enggak ridho. Jadi orang jahiliyah dulu masih tetap mikirin halal haram. Nah, dulu ceritanya udah kebangun itu Ka'bah begitu, cuman sampai sini doang. Ini Ka'bah masih bagian dari Ka'bah cuman belum dibangun apa? Duitnya kurang. Duit yang buat bangun tuh enggak cukup. Kenapa? Karena duit yang beneran halal tuh enggak ada. Nah, makanya ya udah biar tandain ini bagian dari Ka'bah dibikin begini aja. Cuman dikasih apa namanya? Dikasih tembok kecil biar orang-orang tahu. Itu cerita yang saya dapat begitu. Kenapa kemudian ada Hijr Ismail? Karena sejatinya ini bagian dari Ka'bah cuman duitnya kurang. Dulu belum ada Rafi Ahmad kali. Duitnya kurang dulu. Itu ceritanya begitu. Karena pengennya dibangun pakai duit yang halal saja gitu. Wah, apa namanya? ke Hajar Aswad, ke Hajar Aswad banyak tuh joki bener, tapi mahal, mahal, mendingan jalan sendiri. Enak kan kita punya sensasi di alung-alung, apa kalau bahasa orang itu di alung-alung, nyampe sini dilempar sono, nyampe sini dilempar. Sebenarnya enak juga tuh kayak refleksi. Coba jajalin Fib. Ini lagi rame nih gitu ya. Masuk ke Masjidil Haram, kita kan capek tuh dari pagi dari pesawat nyampe tawaf tuh capek tuh. Masuk malam-malam tuh, ya, pokoknya maksain ke Hajar Aswad kayak di refleksi. Ditekan sebelah kanan, ditekan sebelah kiri, ditekan dari belakang tuh kayak refleksi. Tentu nyampe aja ke Hajar Aswad gitu. Bukan satu jarak, iya selama semua putaran gitu. Semua putaran tuh harus di luar daripada tujuh hasta itu. Maka orang itu kalau Imam Ar-Rafi'i dia bilang Hajar bagian daripada Ka'bah itu cuma tujuh hasta. Setelah tujuh hasta itu bukan Ka'bah. Maka orang boleh nih loncat ke sini, muter di sini. Nah, tapi kata Imam Nawawi yang betul itu seluruh Hajar Ismail itu bagian daripada Ka'bah, maka enggak boleh. Dan itu seluruh putaran gitu, bukan cuma putaran pertama. Wa huwa zahirun nusus, dan ini bahwa Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah itu zahirun nusus, itu teks yang sangat zahir, artinya kita dapetin banyak teks ulama termasuk Imam An-Nawawi tentang itu zahir. Wa bihi qata'a mu'dhabul ashab, dan inilah yang kemudian dikuatkan atau diputuskan oleh banyak mu'dhom apa namanya seluruh ashabus syafi'iyah tasrihan, baik secara tasrih ngomong langsung, nyebut langsung bahwa Hijr Ismail itu bukan bagian dari Ka'bah gitu. Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Tasrihan wa talwihan atau talwih, isyarat aja, ngasih isyarat. Ya, fa'idato, ngasih isyarat contohnya ini. Kalau dia tawaf, maka haruslah tawaf mengelilingi Hijr Ismail, tidak boleh di dalamnya. Itu kan secara talwih, tidak mengatakan langsung bahwa Hijr itu bagian daripada Ka'bah. Wadaliluhu, dan dalilnya bahwa Hijr Ismail itu bukan bagian, Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah, enggak boleh tawaf di dalamnya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawafa mengelilingi Ka'bah kharijal hijri, itu di luar daripada Hijr Ismail. Wallahu alam, wallahu alam. Wa minha, dan juga di antara yang wajib apa namanya tawaf, ayyaqa'at tawafu, tawafnya fil masjidi, di dalam masjid, enggak boleh di luar masjid. Jadi tawaf di luar masjid tuh, tembok yang gede itu di luar enggak boleh, itu di latar masjid enggak boleh. Itu bukan bagian daripada masjid. Masuk ke Masjidil Haram, tawaf di situ. Entah di matofnya bagus, kalaupun di lantai 2, lantai 3 silakan. Dulu sih orang boleh tawaf pakai tandu, pakai dorongan gitu, dulu boleh. Kalau sekarang tandu dorongan tuh nggak boleh di matof itu, di ruang utama matof, dia harus di atas tuh gitu. Dan biasanya gitu ya, ada model jemaah kita tuh yang enak, maunya enak hari pertama doang tawafnya di matof tuh, di sininya tawafnya, pas hari kedua dia lihat enak banget ke atas ya, AC-nya enak, kemudian liftnya juga cepat gitu, akhirnya naik ke atas, pemandangannya juga bagus, akhirnya tawafnya di atas terus deh. Nggak apa-apa jauh, biar enak aja, adem melihat pemandangan. Jadi nggak apa, yang penting masih di dalam masjid. Kalau tawafnya sampai ke Mas'a, tempat sa'i nggak? Tempat sa'i bukan Masjidil Haram. Makanya di dalam tempat sa'i orang boleh di situ. Wa ayyaqa'at tawafu fil masjid wa la yadhurrul ha'ilu, dan tidak ada masalah kalau ada penghalang ha'il bainat ta'if, antara orang tawaf wal baiti dan juga Ka'bah, tidak ada masalah kalau dihalangi, ada penghalang. Kasiqayati, seperti siqayah, siqayah itu tempat nuang air. Dulu ya mungkin ada tempat apa minum, as-siqayah, orang ngasih minum orang-orang haji tuh yang menghalangi Ka'bah. Kalau sekarang sih enggak, sekarang sudah di bawah semua di luar matof. Semua di luar matof, apa zam-zam tuh ada di setiap tiang. Hatta law dhafa, sampai pun kalau ada orang yang tawaf fil arwiqati. Nah, arwiqah. Di situ awriqah apa arwiqah? Kalau tulisannya awriqah, ganti ro-nya, ganti waw, waw-nya ganti ro. Yang benar tuh arwiqah. Hatta law tawafa fil arwiqati, kalau seandainya ada orang yang tawaf di arwiqah. Arwiqah itu tadi. Nah, ini kan ini matof nih, gede banget nih matof nih. Nah, di bagian sini gitu. Ini kan mulai nih ada tiang, gagan gitu. Nah, gitu. Tempat orang-orang sholat. Nah, ini namanya arwikoh nih. Ini tiang-tiang ini namanya arwikoh. Orang nggak mesti di matof sini, boleh tawafnya di arwikoh. Tapi kalau aturan yang terakhir saya datang arwikoh benar. Ini di sini ini udah bukan lagi tempat tawaf. Semua ini tempat sholat. Kalau mau tawaf di sini itu di lantai dua. Nah, lantai dua tuh ada tuh arwikoh gitu. Jadi kalau di lantai dasar tuh tawaf semuanya di sini. Di sini semua tempat sholat. Sekarang ya, tahu berubah lagi lah gara-gara corona gitu. Maka itu kalau di lantai dasar gitu. Mana tadi itu? Hatta law tawafa fil arwiqah, kalau kemudian dia tawafnya di arwiqah ini tadi di dalam tiang-tiang ini, itu jaza, itu boleh. Wa minha, dan juga syarat atau kewajiban daripada tawaf al-adad itu jumlahnya. Wa huwa ayyatu fa sab'an, yaitu dia harus tawaf sab'an, 7 kali. Wa la tajibul muwalah, dan tidak harus bersambung. Artinya satu dia ngaso sambil minum, atau keluar dari matof dia ngambil air zam-zam dulu, kemudian balik lagi terusin, itu boleh tuh. Karena tidak dihancurkan, tidak diharuskan al-mualah bersambung. Bainat tawafat, tidak diwajibkan mualat bersambung di antara putaran-putaran tawaf itu. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Waqila, tapi dikatakan pendapat yang lain, pendapat yang lemah, tajib, itu harus nyambung. Fayab turut tafriqul kathir bila uzrin, maka batal itu pemisah yang banyak, pemisah yang lama bila uzrin, tanpa uzur. Wa ala sahih, menurut pendapat yang sahih, la yadur, tidak masalah walaupun dipisah lama. Entah dia mungkin mau kencing dulu, atau dia mau minum dulu, atau emang ngasok dulu, capek kan begitu, mutur capek banget. Yang lebih capek itu sa'inya sebenarnya. Kalau tawaf sih mungkin karena muter dan banyak orang begitu ya. Dan apa sih istilahnya? Baru Hajar Aswad ketemu lagi Hajar Aswad. Jadi rasanya cepat. Yang susah, yang capek itu sa'i, Safa Marwah. Itu yang saya rasain sih begitu. Kalau tawaf sih enggak capek-capek amat, alhamdulillah begitu. Wala tajibu, mana tadi? Ala sahi wa la yadur. Awala tajibu al-muwala baina tawafat ala sahih wa kila tajib fatawa yaftulu tafriqul kathir bila uzrin wa ala sahih, menurut pendapat yang sahih, la yadur, tidak masalah ada pemisah. Wa yabni, kemudian kalau dia pisahin itu antara satu putaran dengan putaran kedua, yabni, dia terusin nanti putaran satu, dua, habis dua dia ngasuh, nanti dia terusin lagi di putaran yang ketiga. Ala tawafihi wallahu a'lam, dia terusin lagi jumlah tawafnya, jadi tidak perlu ngulang walaupun dia pisah. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan besok hari hari Rabu besok insyaallah, daripada rukun haji yang selanjutnya itu sa'i setelah tawaf ifadah, walaupun tidak disyaratkan sa'i yang rukun itu setelah tawaf ifadah. Jadi dia boleh sa'i sa'inya nanti misalnya gitu, atau kapan lah, tapi pada intinya sa'i itu rukun daripada haji, tapi tidak harus sa'inya itu dilakukan setelah di tanggal 10 itu. Jadi dia boleh dahulu misalnya, sebelum tanggal 10 juga gak ada masalah, yang penting masih dalam bulan haji itu. Nanti ada penjelasannya insyaallah besok. Iya, putaran yang keputus itu mulainya dari awal lagi. Putaran yang keputus, misalnya tadi 1, 2, sampai kan putaran itu kan mulainya ini nih. Ya Hajar Aswad nih. Ini pintu. Kan mulai nih Hijr Ismail, apa Hijr Ismail tuh. Ini Hijr Ismail nih. Dari sini 1, 2, 3, sampai 3. Ini mulai mau putaran keempat nih. Jalan. Udah nyampe sini nih. Di sini kentut nih. Dia wudu lagi, mulainya dari sini lagi, jadi 4. Jadi putarannya mulainya dari awal putaran, yaitu Hajar Aswad gitu. Iya, dari sebelum garis hijau, dari garis hijau gitu. Silahkan Pak Iwan, kita juga mau sudah selesai karena udah jam 6.15. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi jika Pak menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar atau juga WhatsApp, Telegram dan juga Instagram pribadi kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.